susun indah cinta ini, engkau hancurkan. Titip rindu yang terlarang, engkau musnahkan. Bukan karena aku, bukan yang terbaik untukmu. Apakah semua itu penghapus niat sucimu? Terima kasih.